Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babun laysal mu'minu bit-ta'an. Bab, orang yang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela. Barakallahu fikum. At-ta'an al-aib. At-ta'an maknanya adalah al-aib. Wat-ta'an, sedangkan ta'an maknanya adalah al waqa' fi a'radin nas. Al waqa'u fi a'radin nas bidzammi wal ghibah. Baik. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ta'an ini adalah orang yang sering merusak kehormatan orang lain dengan celaan dan ghibah. Itu namanya ta'an. Barakallahu fikum. Tayyib. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة. Telah menghabarkan kepada kami عبد الرحمن بن شيبة. عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة. عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة. شيبة itu nama kakeknya. بارك الله فيكم. Iya. Sudah lewat terjemahnya. Sodukun yukhti. Dia rawi yang soduk dan memiliki kesalahan dalam bab periwayatan. Barakallahu fikum. Qala akhbarani ibnu Abi Al-Fudaik. Berkata Abdurrahman, telah menghabarkan kepadaku ibnu Abi Al-Fudaik. Barakallahu fikum. Ini juga sudah lewat terjemahnya. Muhammad ibnu Ismail bin Muslim bin Abi Fudaik. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga Abul Fudaik itu nama buyutnya. Barakallahu fikum. Namanya adalah Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama kakeknya Muslim. Sedangkan Abul Fudaik itu buyutnya. Baik, tapi dia dikenal dengan nisbah tersebut. Barakallahu fikum. An Katsir ibni Zaid. Dari Katsir bin Zaid. Barakallahu fikum. Al-Aslami. Abu Muhammad Al-Madani. Baik. Abul Fudaik tadi soduk. Ibn Abil Fudaik soduk. Kathir Ibn Zaid Al-Aslami Abu Muhammad Al-Madani sodukun yukhti. An Salim Ibn Abdillah. Dari Salim bin Abdillah. Siapa dia? Salim bin Abdillah di sini siapa? Auzan Meroki. Siapa? Rifki. Taib. Salim bin Abdullah ibni Umar. Putranya Abdullah bin Umar. Putranya Ibnu Umar. Barakallahu fika. Taib. Iya, termasuk min athbatin nas, termasuk yang kuat dalam meriwayatkan dari Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Ayyuhuma athbat? Salim am Nafi' Ubay? Mana yang lebih kuat periwayatannya dari Ibnu Umar? Salim atau Nafi'? Ubay? Salim. Iya. Baik. Masya Allah alaih. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Adi? Ada khilaf? Yang rajih? Indal Bukhari, Nafi, Indal Imam Ahmad, Salim. Itu bukan tarjih namanya. Itu menyebutkan khilaf. Hah? Baik. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menjawab dengan jawaban barakallahu fikum Nafi asbat, Salim ajal. Iya. Nafi lebih kuat periwayatannya dari Ibnu Umar. Ya, Nafi lebih kuat periwayatannya dari Ibnu Umar, sedangkan Salim itu lebih mulia. Barakallahu fikum. Daripada Nafi. Kenapa? Karena Nafi termasuk maula. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kalau kita mau melihat periwayatan Nafi itu jauh lebih banyak daripada Salim terhadap hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Dari situ barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita, terkadang ya, orang lain itu jauh lebih bisa istifadah mengambil ilmu dari ayahnya daripada anaknya sendiri. Gitu ya. Terjadi. Barakallahu fikum. Ya, orang lain jauh lebih bisa mengambil ilmu dari barakallahu fikum seseorang daripada keluarganya sendiri. Barakallahu fikum. Baik, itu perkara yang barakallahu fikum waqi dan mungkin sering. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Banyak hal penyebabnya barakallahu fikum. Tayyib, di antaranya ya tadi karena sudah merasa dekat, barakallahu fikum merasa sudah keluarga, sehingga barakallahu fikum ada yang namanya tayyib perasaan apa? Tasahul bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Qala sami'tu qala ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qattun. Kata Salim, saya tidak pernah mendengar Abdullah, ayahnya sendiri, ya, melaknat seorang pun. Baik. Ini anak ya nyebut nama bapaknya. Barakallahu fikum ya. Bukan mengatakan ma sami'tu abi. Saya tidak pernah mendengar ayahku. Iya. Atau barakallahu fikum orang tuaku mencela seseorang pun sedikit pun. Barakallahu fikum. Ayo. Padahal barakallahu fikum di situ ada adab. Iya. Bahwasanya termasuk adab barakallahu fikum tidak diperkenankan seorang anak memanggil ayahnya dengan namanya. Barakallahu fikum. Awal jawab. Siapa yang bisa menjawab? Di sini Salim menyebutkan nama ayahnya. Tidak mengatakan abi. Siapa yang bisa menjawab? Ramadan? Ahmad? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Anas? Jangan malu-malu, jangan pura-pura pegang telinga, pegang hidung, atau gini-gini ya. Angkat aja tangannya, gak usah malu-malu. Baik. Fawaz? Abdul Bar? Loh, barakallahu fikum. Mana lagi? Yazid? Gimana, gimana? Karena Abdullah sebagai orang yang ketiga. Maksudnya apa itu orang ketiga itu? Ada orang ketiga, ada orang kedua. Hah? Ada orang pertama ya? Terlalu tinggi, nanti sebagian anak-anak ada yang gak paham. Itu bahasa Indonesia ya. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kalau orang pertama itu sama dengan mutakallim. Kalau orang kedua namanya mukhatab. Orang yang kita ajak bicara. Kalau orang ketiga itu ghaibah. Itu ya. Barakallahu fikum. Karena disebutkan dalam hadis ini Abdullah barakallahu fikum adalah ghaibah, orang yang jauh. Yang dilarang adalah orang kedua. Hah? Tayyib, barakallahu fikum. Dengan kata lain, yang dilarang itu dalam bab nida. Iya. Dalam bab memanggil. Barakallahu fikum. Sedangkan di sini dalam bab ikhbar, dalam bab penghabaran. Barakallahu. Yang enggak boleh Anda memanggil ayah Anda dengan namanya. Ya, misal namanya Tejo. Tejo, sini. Itu enggak boleh. Barakallahu fikum. Iya, itu enggak adab. Barakallahu fikum. Tapi kalau dalam bab ikhbar, sekedar pengkhabaran, barakallahu fikum, maka itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tayyib, laisa insanan. Tayyib. Ai illa insanan. Barakallahu fikum. Hafi riwayah Ibnu Abi Dunya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya illa marratan. Ya, illa marratan. Jadi maksudnya Abdullah bin Umar tidak pernah mencela seseorang pun melainkan ya hanya sekali. Satu orang saja pernah dicela. Ya, oleh Abdullah ibnu Umar barakallahu fikum illa marratan. Tayyib. Barakallahu fikum. Yang biasa ya yang namanya manusia. Iya, barakallahu fikum. Rasul juga demikian pernah meminta kepada Allah sebagaimana hadis yang pernah kita baca. Iya. Dalam Adabul Mufrad di mana Rasul berdoa kepada Allah meminta uzur. Ya, bahwasanya saya ini adalah manusia biasa ya Allah, kadang marah, kadang emosi. Ya, kalau saya pas emosi marah melaknat seseorang, ternyata orang itu tidak berhak, ya, ternyata salah, barakallahu fikum, maka apa? Jadikanlah itu sebagai bentuk rahmah bagi orang tadi. Barakallahu fikum. Ya, sebagai kafarat bagi orang tersebut, barakallahu fikum. Biasa. Yang namanya sudah di luar kendali, barakallahu fikum. Ya. Baik. Tetapi yang dilarang tersebut adalah menjadikan hal itu sebagai kebiasaan. Iya, sudah kalau sudah emosi, sudah marah, barakallahu fikum, sudah. Iya, itu keluar, barakallahu fikum. Cacian, makian, barakallahu fikum. Semua jenis hewan itu keluar dari A sampai Z. Ya, anjing sampai seterusnya sampai Z. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu yang barakallahu fikum dicela. Ya. Baik. Wa kana Salimun yaqul, dan Salim mengatakan, qala Abdullah ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil mu'min ayyakuna la'anan. Ya. Kata Salim, Abdullah bin Umar pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dia itu la'an, sering melaknat. Ya, dengan wazan fa'al, sighah mubalaghah. Ya. Tayyib, lidilalatil kasrah, untuk menunjukkan makna sering. Ya, itu sudah menjadi wataknya dan kebiasaannya. Barakallahu fikum. Mudah sekali lisannya untuk mencela dan melaknat seseorang. Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, yang pertama adalah, anna min alamatil iman, anna min alamatil iman, tayyib, adamu kasrati al-la'an, adamu kasrati al-la'an. Barakallahu fikum. Iya. Bahwasanya termasuk tanda-tanda keimanan seseorang, barakallahu fikum, yaitu dia tidak sering melaknat. Iya, barakallahu fikum. Dan ini terbukti, barakallahu fikum. Iya. Anda melihat bahwasanya orang yang sering melaknat, mencaci, maki, ya, barakallahu fikum, mencela, itu kebanyakannya mayoritas orang-orang yang jauh dari keimanan. Ya dah, barakallahu fikum. Orang-orang yang barakallahu fikum kehidupannya itu jauh dari agama. Iya. Itu lihat saja para preman-preman itu. Barakallahu fikum, iya. Tayyib, jarang sekali keluar dari lisannya mengatakan subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Lah, iya. Barakallahu fikum. Sudah, kalau sudah enggak senang dengan temannya ya tadi. Barakallahu fikum. Nama-nama hewan-hewan yang jelek itu keluar semua dari mulut mereka. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya kotornya lisan, ya, itu menunjukkan barakallahu fikum qillatul iman. Iya. Tayyib. Kotornya lisan seseorang menunjukkan sedikitnya iman seseorang. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga hal ini harus dijauhi. Apalagi barakallahu fikum posisi Anda sebagai seorang thullabul ilm. Iya. Taib. Apalagi posisi Anda sebagai seorang dai. Barakallahu fikum. Ya. Harus dijauhi dari sikap yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ya. Sangat gampang untuk melaknat, untuk mencaci, memaki, menghina, barakallahu fikum, menjelekkan teman-teman yang ada. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Itu harus dijauhi. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah, tayyib, adamul wuku' fi a'radin nas. Adamul wuku' fi a'radin nas bidzammi wal ghibati wa nahwihima. Tidak boleh menodai kehormatan manusia dengan mencela dan ghibah atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya adalah adamu jawaz ad-du'a bil la'nah. adamul jawaz addu'a bil la'nah. Tidak boleh mendoakan orang lain dengan laknat. Jadi yang namanya laknat itu barakallahu fikum bermakna doa. Ya. Makna laknat adalah at-tardu min rahmatillah. Laknat maknanya adalah at-tardu min rahmatillah. Mendoakan orang tadi agar dijauhkan dari rahmat Allah. Iya. Ketika Anda mengatakan mal'un, ya, anta mal'un, antum mal'un, barakallahu fikum. Ucapan seperti itu berarti apa? Dia telah mendoakan orang tadi jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taib. Terkait dengan hukumnya, barakallahu fikum, itu dirinci. Taib. Yang pertama adalah al-la'nul 'am. Iya. Melaknat secara umum. Barakallahu fikum. Liman yastahiqquhu. Bagi orang-orang yang berhak pantas untuk dilaknat. Barakallahu fikum ya. Baik. Yang kita bahas tadi, melaknat orang yang tidak pantas untuk dilaknat. Barakallahu fikum. Itu tidak boleh. Baik. Adapun melaknat ya, secara umum orang-orang yang pantas untuk dilaknat, fahadza jaizun bittifaqil ulama. Ya, ini boleh dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Seperti melaknat Yahudi dan Nasara. Ya. Tayyib. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Atau kalian mengatakan la'anallahu man ittakhadha qubur salihina masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan orang-orang soleh tadi sebagai masjid. Boleh. Ya, namanya laknat secara umum tanpa menyebutkan siapa individu atau orangnya. Itu boleh. Bagi yang pantas. Ya. Barakallahu fikum. Bagi pihak-pihak yang memang di situ dicela di dalam syariat. Barakallahu fikum. Ya. La'anallahu man ahdatsa fi amrina. Ya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini. Boleh. Barakallahu fikum. Baik. Itu dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, barakallahu fikum, la'nul mu'ayyan. Melaknat seseorang, melaknat individu tertentu. Langsung menta'yin, menunjuk. Iya. La'anallahu fulan wa fulan. Barakallahu fikum. La'anallahu aba fulan. Barakallahu fikum. Iya. Langsung menyebut namanya. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukum la'nul mu'ayyan, melaknat individu. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian berpendapat barakallahu fikum adamul jawaz mutlaqan. Tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, barakallahu fikum, dan Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Ya, tidak boleh secara mutlak melaknat afrad wal a'yan. Barakallahu fikum. Tayyib. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dirinci. Barakallahu fikum. Ya. Yajuzu in kana kafiran wala yajuz wa in kana fasiqan. Yang boleh itu melaknat orang kafir. Tapi kalau orang fasik dari kalangan kaum mukminin tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini adalah pendapatnya Al-Qadhi Abu Ya'la. Barakallahu fikum. Tayyib. Pendapat yang ketiga, barakallahu fikum, pendapat yang mengatakan ya juzu mutlaqan, boleh secara mutlak liman yastahiqqa. Bagi orang-orang yang memang pantas untuk dicela. Barakallahu fikum ya. Baik. Melihat barakallahu fikum salah satu tokoh orang kafir yang sangat-sangat iya. Barakallahu fikum membenci kaum muslimin. Seperti apa? Presiden mana? Suria. Siapa namanya? Hah? Bashar Asad. Iya. La'anallahu Bashar Asad. Gitu ya. Langsung mentakyid. Barakallahu fikum. Sama saja apakah dia itu kafir ataupun mukmin. Barakallahu fikum. Ini mengatakan apa? Boleh. Ini pendapatnya Ibnul Jauzi. Barakallahu fikum. Pendapatnya Ibnul Jauzi. Barakallahu fikum. Baik. Dan ulama muasirin juga berbeda pendapat. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala berpendapat barakallahu fikum dengan pendapat yang ketiga. Iya, boleh melaknat secara ta'yin liman yastahiqqu fi mahallih, pada tempatnya, pada kondisi yang pas. Barakallahu fikum. Baik, iya. Beliau berdalilkan barakallahu fikum dengan beberapa riwayat, di antaranya adalah hadis kasiyatun 'ariyatun. Iya. Wanita yang berpakaian namun telanjang. Barakallahu fikum. Dalam sebagian riwayat disebutkan di situ adalah barakallahu fikum tayyib il'anuha fa innaha mal'unah. Iya. Laknatlah oleh kalian wanita yang seperti itu karakternya. Iya. Berpakaian namun telanjang, wanita yang mutabarrijah. Barakallahu fikum. Silakan dilaknat. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga hadis yang pernah kita baca terkait dengan masalah tetangga, ya. Di zaman Rasul ada seseorang tetangga yang suka menyakiti tetangga yang lain, kemudian yang disakiti ini lapor kepada Rasul, kemudian Rasul apa? Memberikan siasat kepada dia. Untuk apa? Bawa semua barang-barangmu keluar rumah, taruh di tempat orang ramai. Iya, ketika orang pada heboh, kenapa? Kenapa itu si fulan bikin saya enggak betah di rumah sehingga barangnya saya keluarin semua. Akhirnya yang lain pada melaknat orang tersebut. Iya, la'anallahu fulan, la'anallahu fulan. Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Para sahabat di situ melaknat fulan. Barakallahu fikum. Baik. Namun di situ beliau menjelaskan pada situasi dan kondisi yang pas. Iya. Sehingga tujuan dari laknat itu adalah tarbiyah, memberikan pelajaran kepada orang yang suka nakal dan jahil tadi. Ya, agar dia kapok. Barakallahu fikum. Kalau memang barakallahu fikum keadaannya pas, gitu ya. Tetapi kalau barakallahu fikum beliau mengatakan kalau keadaannya tidak pas, zamannya sudah tidak demikian, justru dengan sikap tersebut semakin parah. Ya, misal sekarang saja misalnya Anda mempraktekkan wanita-wanita yang mutabarrijah itu di pinggir jalan itu, ah, setiap ketemu mal'una, mal'una, mal'una, gitu ya. Anda dikira orang stres, barakallahu fikum. Gitu ya. Taib. Itu tidak akan begitu berpengaruh efek kepada mereka. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, ya, barakallahu fikum tidak usah dikerjakan karena hukumnya sekedar jaiz saja, tidak wajib. Boleh. Barakallahu fikum. Itu pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, barakallahu fikum. Adapun Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Mujib, barakallahu fikum, beliau merinci, ya, wa in kana hayyan la yajuz kafiran aw fasiqan. Kalau orangnya itu masih hidup tidak boleh. Baik dia itu kafir ataupun fasik. Barakallahu fikum. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Ya. Kamu tidak memiliki hak dalam urusan ini. Ayat ini turun ketika apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat, kemudian beliau membaca doa qunut dan mendoakan laknat untuk sebagian tokoh-tokoh Quraisy. Masih ingat ya yang pernah belajar kitab? Kitab Tauhid, barakallahu fikum, disebutkan situ. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, "Laisa laka minal amru minal amri syai'un." Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Enggak boleh tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Padahal itu kepada orang kafir. Barakallahu fikum. Apalagi kalau hal itu dilakukan kepada seorang muslim. Barakallahu fikum. Tetapi kalau sudah mati, ya, dia mati di atas kekufurannya, barakallahu fikum, maka diperbolehkan. Barakallahu fikum, itu dengan dasar dalil ketika beliau melaknat, barakallahu fikum, korban-korban pada perang Badr di sumur itu. Iya, diajak bicara sama Rasul, barakallahu fikum, dilaknat mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Iya. Adapun anak secara pribadi, barakallahu fikum, lebih condong dengan pendapatnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Dengan beberapa dalil-dalil yang tadi. Adapun hadis yang menyebutkan tambahan, barakallahu fikum, ya. Il anuha fa innaha mal'una. Laknatlah wanita-wanita yang seperti itu, berpakaian tapi telanjang, mutabarrija. Tambahan ini barakallahu fikum dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dhaif. Ya, ziyadah dhaifah. Tambahannya lemah. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Ya. Baik. Dan juga kalau untuk zaman kita saat ini, barakallahu fikum, ya itu yang lebih sesuai. Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum, karena yang namanya laknat, itu seolah-olah Anda telah menutup pintu hidayah. Iya. Dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tadi. Dalam keadaan kita tidak mengetahui apakah orang tadi mata mukminan atau kafiran atau fasikan. Ya dah. Barakallahu fikum. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Barakallahu fikum. Kita enggak tahu akhir hidup seseorang. Mungkin saat itu Anda sangat benci dengan dia, sangat marah dengan dia, sangat jengkel dengan dia, ya, karena kekufurannya, karena kekejamannya, karena kezalimannya, saking jengkel. Barakallahu fikum. Sehingga Anda melaknat dia. Barakallahu fikum. Tetapi yang namanya hidayah datang dari Allah. Barakallahu fikum. Beberapa tahun kemudian dia menjadi seorang yang mukmin, beriman. Barakallahu fikum. Dan bagus keimanannya. Dan kasus yang demikian tidak satu dua. Barakallahu fikum. Iya. Anda melihat bagaimana kisahnya Umar ibnul Khattab. Bagaimana kisahnya Abu Sufyan. Barakallahu fikum. Itu adalah orang-orang yang dulu sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara alasan kenapa Allah menegur Nabi Muhammad ketika beliau mendoakan laknat untuk orang-orang kafir tadi. Dan memang orang-orang yang didoakan oleh beliau, barakallahu fikum, setelah itu tayyib masuk Islam dan bagus keislamannya, barakallahu fikum. Sehingga wallahu taala alam bisawab, pendapat yang kuat, barakallahu fikum, yang ana condongi bahwasanya tidak diperbolehkan laknat secara muayyan kalau orangnya itu masih hidup. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.